إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah SWT menciptakan kita di dunia ini untuk kita beramal saleh. Untuk Allah SWT mengetahui mana di antara hambanya yang mereka benar-benar beriman kepada Allah SWT. Mana di antara mereka yang benar-benar mengamalkan dengan sebaik-baik amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka dengan itu, tidaklah Allah SWT biarkan begitu saja mereka mengatakan kami beriman, melainkan akan diuji oleh Allah SWT dengan segala ujian. Semakin manusia itu bertakwa kepada Allah, maka ujian itu semakin berat. Terlebih mereka yang ingin menjalani kehidupannya dengan benar, terlebih mereka yang ingin istiqamah terus lurus di jalan Allah SWT, maka banyaklah godaan-godaan, banyaklah ujian dan cobaan. Dengan itu siapa yang ia terus meminta kepada Allah SWT keteguhan iman, dengan ia terus bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mudahkan jalannya. Wa inna allaha yumustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'amalun. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan kalian di dunia ini untuk ia lihat siapa di antara mereka yang benar-benar dalam pengamalannya. Apa yang kalian amalkan, Allah SWT akan melihatnya. Dengan itu kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala. Keburukan, maksiat dan dosa akan dibalas oleh Allah SWT dengan azabnya. Sidang Jum'ah, sidang Eid yang berbahagia. Sungguhnya Allah SWT telah menjadikan contoh bagi kita, yaitu para anbiya, yang mana mereka diuji oleh Allah SWT dengan banyak ujian. Tetap mereka tabah, tetap mereka bersabar di dalam meniti kebenaran, di dalam menjalankan dinnya. Dengan itu kita menyontah mereka. Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran, wa Ismaila wa Idris wa dal kifl kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Ingatlah tentang kisah Ismail, Idris dan dal kifli. Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka kepada rahmat kami, dan mereka termasuk dari orang-orang yang saleh. Dan kita disuruh untuk bersabar sebagaimana mereka bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi minar rusul, yang mereka diberi oleh Allah SWT keteguhan hati dari kalangan para rasulnya. Dari Nuh alaihi salam, dari Ibrahim, Musa, Isa, dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. Dan mereka para rasul telah didustai. Dan mereka pun bersabar. Ketika mereka mendustakan para rasul, maka mereka pun bersabar. Ketika gangguan-gangguan itu datang kepada mereka, ketika mereka ditimpa oleh cobaan dan cobaan, maka mereka bersabar. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kita diwajibkan untuk bersabar, baik di dalam kita menghadapi ujian-ujian dan cobaan, dan juga kita bersabar di dalam mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Dari ujian-ujian yang kita dapati dan kita hadapi, maka kita terus bersabar di dalam mengharap pahala dari Allah SWT. Dan demikian juga di dalam kenikmatan-kenikmatan, maka kita bersabar, yaitu terus menjalankan kenikmatan-kenikmatan yang Allah SWT berikan dan kita terus bersyukur kepadanya. Dan jangan sampai mengingkari nikmatnya. Inilah yang dikatakan dengan bersabar ala ta'atillah. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi yang namanya ujian bukanlah hanya pada musibah. Akan tapi juga ada di dalam mereka yang diberi oleh Allah SWT kenikmatan. Diberi oleh Allah SWT. Dari kenikmatan demi kenikmatan. Ada sebagian mereka yang bersyukur kepada Allah SWT. Ada sebagian mereka yang tidak bersyukur. Sehingga mereka pun hanyut di dalam kemaksiatannya. Sehingga mereka hubbud dunia. Cinta dan tamak terhadap dunia. Mengumpulkan harta. Sehingga lalailah dari ibadahnya. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Sungguhnya ketika datang musibah kepada kita, ketika kita mengalami musibah dan cobaan, maka di sini ada cara-cara yang disebutkan oleh para ulama agar kita terus bersabar. Di antaranya itu, kita meyakini bahwa musibah yang datang kepada kita tidaklah besar sebagaimana cobaan yang datang kepada orang-orang sebelum kita. Dengan itu kita akan terhibur. Dengan itu kita akan terus akan bersabar. Bagaimana para anbiya, mereka diuji oleh Allah SWT dengan banyak dari ujian-ujian. Dan mereka terus bersabar. Dengannya dikatakan, sesungguhnya paling besarnya ujian adalah para anbiya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang setelahnya dan kemudian yang setelahnya. Dengan itu, kita akan terhibur ketika kita melihat ada saudara kita yang lebih dari ini. Ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan sakit, maka kita bersabar. Sakit yang kita derita, tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Yang mereka berat dalam sakitnya, berat dalam ujiannya. Dan demikian juga mereka yang diuji oleh Allah SWT dengan kemiskinan. Maka, hendaknya dia bersabar. Karena sungguhnya ada yang lebih dari mereka. Yang diuji dengan kemiskinan yang luar biasa. Sehingga mereka pun kelaparan. Dan yang lainnya. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Termasuk dari cara agar kita terus bersabar. Yaitu, dengan kita melihat dari pahala-pahala Allah SWT yang Allah sediakan untuk mereka yang bersabar. Sehingga kita terdorong semangat untuk meraihnya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah SWT membalas orang-orang yang berbuat sabar dengan pahala yang tanpa dihitung-hitung. Dengan pahala yang besar. Maka tentunya kita sebagai seorang mukmin, tentunya kita beriman dengan janji-janji Allah SWT. Dan itu adalah pasti benar. Maka kita pun semangat. Semangat karena Allah SWT akan memberikan pahala yang besar bagi mereka yang bersabar. Semakin besar ujian dia, maka Allah akan sediakan pahala yang besar. Allah SWT telah memberikan kepada mereka, para anbiya, pahala yang besar. Dan demikian juga kepada para sahabat. Dan demikian juga orang-orang yang datang kemudian karena ujian-ujian mereka yang besar, maka Allah SWT pun sediakan dari pahala yang besar. Dan ketika seorang diberi oleh Allah SWT sifat ini, yaitu sabar, maka tentunya Allah SWT telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Tidak ada seorang yang diberi oleh Allah SWT yang lebih besar dan lebih luas pemberiannya daripada kesabaran. Bagi laki-laki maupun perempuan dituntut untuk bersabar. Laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, maka hendaknya dia bersabar di dalam mengatur keluarganya. Didiklah mereka, didiklah keluarga di atas Al-Kitab dan As-Sunnah. Bimbinglah mereka pada ajaran yang benar. Ajarlah mereka untuk bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ada. Dan demikian juga perempuan, hendaknya dia bersabar di dalam menghadapi keluarganya dari kekurangan-kekurangan yang ada. Dan dalam menghadapi ujian, yang ujian itu berkenaan dengan anaknya, atau berkenaan dengan keadaannya, atau berkenaan dengan sesamanya, dan yang lainnya, maka hendaknya dia bersabar. Sesungguhnya di balik kesabaran itu ada hikmah yang besar. Maka kunci dari dia menjalankan kehidupannya itu as-sabr, bersabar. Maka Allah akan gantikan dengan kesabarannya, yaitu rasa manis di dalam dia menjalankan kehidupan yang setelahnya. Inilah cara seorang untuk dia bersabar dengan dia terus, yaitu melihat dari pahala-pahala Allah SWT, yaitu pahala yang besar. Kemudian juga hendaknya dia bergaul dengan mereka yang salihin, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan laki-laki yang saleh, perempuan bergaul dengan perempuan-perempuan yang salihat, agar mereka saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, agar mereka saling muasiati dalam kesabaran, saling muasiati dalam kebenaran. Akan tetapi ketika dia berteman dengan orang yang tidak sabar sepertinya, maka sungguh dia akan menjerumuskan dalam kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Maka akan mengajaknya untuk terus dan terus untuk tidak mensyukuri dari nikmat Allah SWT. Laki-laki maupun perempuan, hendaknya mereka memperhatikan hal yang seperti ini. Allah SWT menyuruh kita bergabung bersama orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Allah SWT menyuruh kita bersama mereka agar kita mendapatkan kebaikannya, agar kita bisa menyontahnya. Hada. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilgadati wal'ashiyi yuriduna wajah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti' min aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa. Wa kana amruhu furuta. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah SWT di pagi hari dan senja. Dan janganlah engkau palingkan matamu dari mereka, yaitu untuk mencari kehidupan dunia yang lebih. Jangan. Tapi bersabarlah dengan mereka. Sabarlah dengan keadaan yang ada. Sesungguhnya keadaan mereka yang sederhana, tapi mereka adalah orang-orang saleh. Sesungguhnya kesalehan mereka lebih dari dunia dan seisinya. Sesungguhnya mereka yang bertakwa kepada Allah SWT lebih dari harta benda. Dan demikianlah yang kita harapkan. Dengan itu, maka dia akan dapatkan solusinya ketika menghadapi ujian dan cobaan. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Tidak sedikit dari kalangan kita yang mereka mengeluh tentang keadaannya, laki-laki maupun perempuan. Maka sungguhnya ketika dia benar alamatnya, maka dia akan mendapatkan jawabannya. Tapi ketika dia salah alamat, maka akan tambah masalahnya. Na'udzubillah. Rasulullah SAW tidak khawatir umatnya miskin, fakir. Mal faqra akhsha alaikum. Sesungguhnya aku tidak khawatir kepada kalian kemiskinan. Akan tapi yang aku khawatirkan kepada kalian adunya. Kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia. Kemudian kalian akan hancur sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian hancur. Demikian yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk dari cara seorang untuk dia terus bersabar dan terus dia untuk istiqamah di dalam kesabarannya, yaitu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan musibah. Maka ia pun mengucap, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ia berzikir kepada Allah dengan mengatakan astaghfirullah. Dan yang lainnya dari zikir-zikir yang baik. Karena sesungguhnya yang seperti itu akan mengingatkan dia untuk terus bersabar. Sesungguhnya kita di dunia sementara. Sesungguhnya kita ini milik Allah SWT. Dan kemudian kita meninggal pun tidak membawa apa-apa. Akan tapi membawa amalan kita. Dengan itulah kita akan terus bersabar. Dan bersabar. Dan kemudian juga termasuk di antara cara untuk bersabar yaitu. Dia menganggap dan merasa bahwa sesungguhnya ujian yang dia dapatkan itu adalah ujian-ujian yang termasuk adalah ujian-ujian yang bukan dari agamanya, yang tidak berkaitan dengan agamanya. Maka dengan di situ dia akan bersyukur dengan dia bisa bersabar kepada Allah SWT. Ujian dunia, ujian kemiskinan, ujian dari mana petaka, ujian sakit, dan yang lainnya. Tidak sebagaimana ujian yang berkenaan dengan agama dia. Seorang ketika diuji dari agamanya, maka dia akan mengalami fatrah. Maka dia akan tinggalkan sunnah. Yang tadinya dia rajin beribadah, maka dia tinggalkan ibadah sedikit demi sedikit. Dari sholat-sholat sunnahnya dia akan tinggalkan. Kemudian dia akan sibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang mubah. Kemudian lama-lama dia pun akan menyibukkan dengan yang maksiat. Na'udzubillah. Kemudian dia pun tinggalkan sunnah-sunnah. Kemudian dia pun mulai melalaikan dari kewajiban-kewajibannya. Ini adalah ujian yang berkenaan dengan agamanya. Wal'iyadzubillah. Maka dengan itulah kita terus bersyukur kepada Allah SWT ketika kita mendapatkan ujian. Selama itu ujian bukan berkenaan dengan agama kita. Rasulullah SAW bersabda atau mengajarkan doa kepada kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Mengapa? Karena sebagian di antara kita, mereka ada yang diberi keteguhan sehingga dia pun terus istiqamah. Ada sebagian kita yang mereka tidak mampu sehingga ia pun mengalami fatrah dan berkepanjangan di dalam fatrahnya. Maka dengannya terus kita menjalankan dari cara-cara yang disebutkan oleh para ulama agar kita terus saling mewasiati dalam kesabaran. Kemudian juga memberikan nasihat kepada diri kita sendiri agar kita terus bersabar di dalam menjalani kehidupan ini dan mendapatkan ridha Allah SWT. Tapi bagi mereka yang tidak ridha, kemudian mempertanyakan tentang takdir Allah SWT, maka ia pun akan dapatkan kemurkaan Allah. Man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha dari ujian-ujian yang Allah SWT berikan dan dia terus mengimaninya, maka ia pun mendapatkan keridhaan Allah. Adapun mereka yang tidak rela dan ia pun murka, maka ia pun mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lain bagi kita untuk bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan menjadi orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan kehidupan ini, dalam mencari al-haq. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.